datang di podcast di QC.YC. Nama saya Bayu. Saya di sini akan membagikan satu kisah yang masih saya ingat sekali kejadiannya. Ini bermula di pada saat saya masih kelas 6 SD. Saya waktu itu dan keempat teman saya diminta untuk menginap di salah satu rumah teman saya juga. Lokasinya di daerah Lipi. Itu daerah Citayam atau Bojonggede ya, perbatasannya lah. Kebetulan pemiliknya sedang pulang kampung, jadi kita menjaga rumah tersebut supaya ya biar gak ada maling sih. Akhirnya salah satu dari teman saya itu udah di rumahnya tersebut, udah di rumah itu lebih dahulu. Kemudian si saya kita berempat, kita menyusul, dua teman saya sudah naik motor lebih dahulu. Dan saya yang gak punya kendaraan, dengan teman saya satu lagi, akhirnya naik angkot kita. Perjalanannya kita mulai malam hari, karena setelah pulang sekolah, semuanya udah beres semua. Saya ingat saya berangkat dari rumah itu sekitar jam 7:30 malam. Kita turun di Gang Merpati. Kondisi, jadi kurang lebih dari Gang Merpati sampai rumah tempat kita akan menginap nanti itu kurang lebih 1-2 kilo. Dan di Gang Merpati ini kondisinya, saya bisa bayangkan, kondisinya itu kita mulai menanjak, tapi tanjakannya itu jalannya gak halus gitu. Jalannya tanah, tapi banyak-banyak sekali berbatuan. Cuman bukan batu kali ya, tapi ini batu-batu kayak puing-puing bekas rumah gusuran gitu. Jadi kayak masih ada kayak ada batakonya ataupun tembok-tembok bekas pecahan gitu. Jadi lari pun agak susah, motor pun lewat situ harus pelan-pelan banget karena bisa ngerusak ban. Dan di awal-awal kita masuk ke Gang Merpati itu menanjak. Menanjaknya itu lumayan panjang, kurang lebih 500 meter. Kita menanjak ke atas 500 meter. Setelah kita menanjak, kita akan ketemu tikungan kiri, lalu tikungan kanan. Setelah itu lurus terus sejauh kurang lebih 500 meter juga. Nah, itu suasananya udah lumayan gelap. Sebenarnya ini malam minggu, jadi saya nggak ada pikiran buat menyeramkan atau gimana gitu, karena kebetulan di Gang Merpati itu pada saat itu ya itu gelap sekali, jadi setiap ada lampu saya nggak tahu kenapa kadang-kadang mati atau dipasang lampu lagi tiba-tiba mati lagi. Dan di sana juga kanan kiri dari Gang Merpati itu pohon bambu lebat sekali. Dan kalau misalnya kita ngelihat ke kanan kiri pun gelap aja gitu. Jadi cuma cahaya bulan yang menerangi jalannya kita. Saya mulai jalan gitu. Jadi teman saya yang dua tadi yang naik kendaraan bermotor tuh udah lebih dulu lewat Gang Merpati gitu. Dan kita yang naik angkot tinggal saya dan ya panggil saja konder gitu. Konder sama saya ini beda 4 tahun, dia lebih tua juga. Dan kebetulan konder ini baru pulang dari pesantren. Ya kita tahu lah kalau namanya pesantren kan pasti pelajaran agamanya lebih dalam gitu daripada kita yang di sekolah-sekolah negeri. Baru pulang dari pesantren dan saya pas mulai jalan menanjak ke Gang Merpati itu, saya mulai punya firasat gak enak gitu pokoknya. Perasaan saya gak enak banget. Saya ngomong ke konder, "Der, perasaan gue gak enak, Der. Gue takut banget, Der." Gitu. Terus konder diem, tapi dia ngeliat saya. Akhirnya dia ngomong, "Terang aja udah baca doa aja." Nah, pada saat kita mulai jalan ke atas, ke tanjakan tadi, itu saya inget banget, saya izin ke dia, "Der, gue ngerangkul lo ya. Tapi gue merem." Jadi saya jalan menapaki Gang Merpati yang tanjakan itu dengan merangkul dia, merem. Jadi saya jalan ya karena dipapah dia gitu. Tapi saya tetap sadar, karena saking takutnya saya nggak mau ngelihat. Ya mungkin saya bisa dengar suara-suara karena saya nggak bisa nutup kuping saya kan, karena tangan saya ngerangkul dia. Gitu. Kurang lebih setengah perjalanan pas tanjakan itu ya, 500 meter itu, saya ngomong lagi sama kondir, "Der, gue takut banget, Der. Kok merinding banget ya?" Kondir masih diem, dia nggak ada respon apa-apa, cuma saya ngomong juga bisik-bisik juga. Nggak lama kondir tuh ngomong, "Eh kalian kalau berani keluar, jangan beraninya nakutin teman saya aja gitu. Tunjukin wujud kalian." Tek. Itu bulu kuduk saya merinding banget. Merinding banget. Saya rasanya gimana ya? Gila nih kondir berani banget gitu nantangin. Itu satu. Terus kedua, saya juga dengan dia nantangin sebenarnya saya nggak tahu sih dia punya keahlian apa gitu. Mungkin dia udah baca-bacaannya atau ayat kursi atau agamanya udah kuat banget, makanya dia nggak takut sama yang hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya kita juga nggak boleh takut juga ya, tapi ya manusiawi ya, kadang gemeteran gitu kalau melihat yang hal-hal gaib gitu, apalagi awam seperti saya. Nggak terjadi apa-apa sampai akhirnya kita tiba di tanjakan, di ujung tanjakan. Belok kiri, belok kanan. Nah, sebenarnya pas di belok kiri, belok kanan itu, di samping tanjakannya itu ada lapangan kecil. Ya, bisa dibilang ya sebesar lapangan futsal, tapi kecil. Nah, di situ ada, di tengah-tengah yang pinggiran jalan belokan itu, ada tiang listrik tinggi. Tiang listrik ini fungsinya untuk mengaliri listrik yang rumah-rumah di ujungnya. Jadi setelah belok kiri belok kanan terus lurusan, di lurusan itu di ujungnya itu ada perumahan warga. Nah makanya sebenarnya ada listrik. Makanya tadi saya bilang sebenarnya di sini lampu sering dipasang, tapi sering juga tiba-tiba mati ataupun dipasang mati. Makanya akhirnya mungkin pengurus rukun tetangga atau rukun warganya akhirnya malas, makanya ya udahlah nggak usah dipasang gitu. Oh, mati mulu gitu. Pas jalan lurusan itu sebenarnya ada lapangan bola juga gitu. Lapangan bola ini cukup besar. Nah saya pun hampir setiap minggu sering main di lapangan bola tersebut, makanya saya juga sebenarnya hafal betul dengan medan yang sering saya lewati di Gang Merpati itu gitu. Pada kalau misalnya emang dari di pagi hari ya gitu, buat saya main bola. Tapi entah kenapa pada saat malam itu tuh saya lagi takut banget. Sampai akhirnya kita sepertiga perjalanan pas kita jalan lurus. Pas lurus kan ya beda perasaan sama nanjak ya. Lurus juga itu kan udah lebih mendekati rumah warga gitu di ujung-ujungnya. Itu tiba-tiba ada suara. Suaranya itu saya benar-benar masih ingat banget. Ini saya merinding ceritanya. Itu tertawa. Tertawanya ya suaranya kurang lebih kayak gini. Ya suara kayak gitu. Dan itu satu kayak ya ibarat kata kayak satu nafas ya. Satu nafas, dan saya masih merem saat itu, masih merem mata saya. Pada saat ada suara seperti itu, saya langsung berhenti. Saya berhenti. Kondir ini mau melanjutkan perjalanan gitu. Dia lagi mau jalan, cuman karena posisinya tangannya saya tahan di belakang, jadi dia kayak badannya udah di depan, tapi tangannya masih ketinggalan di belakang gitu. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Setelah itu saya memberanikan diri saya untuk membuka mata saya. Saya lihat kondir udah ngadep ke saya gitu, tapi dia nggak berani lihat belakang karena saya tahu dia nggak berani lihat belakang. Terus entah kenapa saya saat itu pengen banget melihat yang wujud yang kuntilanak itu seperti apa. Mungkin karena mumpung lagi sama Konder kali ya, jadi sekalian deh saya pengen lihat itu. Jadi serem-serem sekalian deh kalau dijabarin. Akhirnya gak lama saya langsung ngadep belakang, dan saya ngadep belakangnya itu ngeliat ke atas, ngeliat ke atas yang listrik. Kenapa? Karena suaranya tuh berasal dari sana, benar-benar dari sana. Gak dari samping, gak dari bawah, gak dari kanan, gak dari kiri, tapi dari atas. Dan saya tahu itu suara dari atas tiang listrik. Jadi kayak kita ini aja deh, kayak kita misalnya dipanggil dari atas gitu. Woi, bye. Kita pasti nengoknya ke atas kan, gak mungkin ke belakang atau ke bawah atau ke kanan kiri gitu, karena suara dari atas. Nah ini pun begitu. Dan gak ada apa-apa dong, benar-benar gak ada apa-apa. Itu makin bulu-bulu teng, waduh. Tau gak ya yang saya takutkan apa? Pada saat saya ngadep depan, takutnya di depan kan, karena halusinasi saya tuh udah kayak di film-film gitu. Dan saya juga gak nyangka ternyata ketawanya tuh pun kayak di film-film. Itu beneran real banget. Dan Kondir tuh langsung ngomong, bayi buruan bayi, bayi buruan bayi. Dan saya malah saat itu langsung ninggalin Kondir. Kondir di belakang dia ikut lari juga gitu akhirnya. Dan lari kan tunggang langgang, pokoknya bener-bener lari tunggang langgang. Pas di ujung yang perumahan warga itu, teman saya yang naik motor udah nunggu, dua orang. Dia langsung heran-heran gitu. Kenapa? Kok lari ngos-ngosan? Aduh gila, merinding gua. Aduh. Tar aja ceritanya. Terus Kondir datang kan. Terus si abangnya nih yang di depan ngomong, ya itulah mengapa gue naik motor tapi duluan gitu. Jadi mungkin mereka udah punya firasat juga gitu. Nah, dua hari dari situ, kurang lebih kayaknya dua hari dari situ, saya cerita sama papa saya, gitu. Pak, Bayu itu denger suara ini dari gang merpati gitu. Terus gak taunya papa cerita gitu. Sebenarnya ini udah agak lama, Bay. Tapi jadi waktu itu papa pernah pulang lagi ada acara gitu sama teman papa yang rumahnya di daerah Lipi juga, lewat gang itu gitu. Itu kurang lebih jam 11-an ya. Papa digonceng. Abis tanjakan ya pas lurusan itu. Itu namanya papa digonceng kan, papa enggak berani lihat kanan kiri kan, namanya juga itu pohon bambu semua gitu, buat apa juga nengok kanan kiri? Ya udah nengok lurus saya ke depan gitu. Gak taunya di samping papa tuh, aduh gimana bay ya, perempuan itu kayak terbang mengikutin, bener-bener jadi kayak di film-film juga gitu. Kita naik motor terus tiba-tiba di sampingnya ngikutin gitu. Terus pas papa nengok, aduh merinding. Papa nengok tuh putih banget, rambutnya ya hitam, terus matanya tuh hitam. Terus yang serem tuh ya itu, pas papa nengok, dia awalnya gak nengok, terus tiba-tiba nengok. Ya Allah, papa langsung baca ayat kursi bay. Wala. Terus mayoritas orang ya ada beberapa orang yang kalau ngelihat hal seperti itu tuh langsung gak bisa ngomong. Kenapa ya, aku juga masih bingung sih kenapa. Mungkin karena saking kagetnya atau saking takutnya, jadi alam bawah sadar mereka sampai gak bisa gerak atau gimana gitu. Aku sih belum pernah bayangin. Mungkin nanti teman-teman bisa nge-share juga di sini salah satu alasan kenapa gak bisa gerak kalau misalnya lihat yang hal seperti itu. Dan ternyata pas sampai rumah temannya papa gitu, temannya papa ternyata lihat juga di spion, tapi ya dikirain papa nggak lihat gitu, tapi nggak taunya papa lihat juga. Tapi setelah itu kita sering lewat gang merpati juga, nggak terjadi hal-hal yang seperti itu lagi sih. Jadi cuma ya itu doang gitu. sekalipun saya lewat situ malam misalnya naik motor sendirian gitu, saya nggak nemuin hal itu lagi. Jadi benar-benar cuma itu aja. Tapi sampai sekarang pun udah 10 tahun lebih, masih memorable banget sih buat saya kejadian itu. Benar-benar nggak bisa dilupain ketawanya. Ya, sekian cerita dari saya. Semoga ada hikmah buat kita semua. Terima kasih.